Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat berupa kesempatan untuk duduk dalam rangka tafaqquh fi dinillah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kitab baru sebagai isi jadwal di malam minggu, malam Ahad, yaitu kitab yang sangat dan sangat indah yaitu lamiyahnya Imam Ibn al-Wardi rahimahullah. Awalnya saya tidak memiliki inisiatif untuk membaca kitab ini, tapi Akhuna Salman Abu Hafsah meminta agar kitab ini dibacakan. Maka saya pun merasa cukup keberatan karena kitab ini kitab yang sangat indah. Kitab ini memuat nasihat-nasihat yang sangat indah, dikemas dalam kemasan yang begitu indah juga. Jadi seakan saya tidak berani, juga tidak pantas untuk membacakan kitab ini kepada ikhwah sekalian. Karena betapa mulianya dan betapa indahnya nasihatnya Al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah. Akan tetapi semoga dengan kita mengucapkan kebaikan sebagaimana yang keinginan yang selalu terdekap dalam dada kita, semoga dalam keberadaan kita yang setiap hari mengucapkan kebaikan, mendengarkan kebaikan, kalaupun tidak semuanya kita simpan atau kita amalkan, apabila ada 1-2 manfaat yang bisa kita ambil, maka semoga itu Allah memberikan barokah di dalamnya. Dan semoga Allah membalas kebaikan bagi Ustaz Haris yang meluap memberikan waktunya. Karena ini jadwalnya beliau. Diberikan kepada kita untuk membaca kitab ini. Dan juga kepada ikhwah yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semua dengan kebaikan. Kitab ini adalah berbentuk beberapa bait syair. Yang disebut dengan lamiyah. Karena syair diakhiri dengan qawafi, dengan ujung-ujung huruf lam, maka namanya lamiyah. Dan di sana para ulama juga memiliki banyak tulisan-tulisan yang dibukukan dalam bentuk syair, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim memiliki nuniyah. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah juga punya lamiyah. Juga ada haiyah. Jadi sesuai dengan huruf awakhir dari syair-syair tersebut, maka disitulah dinamai. Ada juga mimiyah, sesuai dengan akhir-akhir hurufnya. Dan bait-bait syair ini tidak banyak sebenarnya, akan tetapi ia syarat akan faedah dan nasihat yang begitu indah. Semoga dengan nasihat-nasihat yang indah ini hati kita bisa sedikit menjadi lunak. Karena manusia itu terkadang tidak bisa dijinakkan dengan sesuatu yang keras, sesuatu yang kasar, sesuatu yang padat. Tapi terkadang ia tunduk dan melunak justru kepada sesuatu yang lunak dan indah. Jadi semoga keindahan-keindahan bait syair yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullah mampu membuat hati kita juga lunak. Dan di sini ada syarah dari Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah wa ra'ah wa saddada fil haqqi hutah. Jadi bait syair ini ada juga syarah-syarah dari beberapa syarah yang lain. Tapi di sini insyaallah akan kita ikut sertakan dari syarah Syekh Al-Fadhil Abu Abdurrahman Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah, di mana dulu di Yaman saya juga hadir, bait syair ini dibacakan oleh sebagian murid lalu Syekh Yahya mensyarahnya. Jadi dulu bait syair ini dihafal oleh sebagian murid, kemudian disetorkan di sampingnya Syekh Yahya, lalu setelah itu beliau memberikan penjelasan singkat. Setelah itu penjelasan beliau dalam beberapa pelajaran tersebut dibukukan. Jadi setelah melalui proses penelitian dan juga pengeditan, setelah itu dibukukan. Karena itu ini adalah syarah yang ringkas. Syarahnya Syekh Yahya hafizahullah. Dan nanti insyaallah enggak kita baca semuanya. Mungkin kita sebutkan beberapa yang perlu untuk disebutkan. Jadi ini lamiyah yang berisi adab, nasihat yang berisi tentang adab. Terkhusus bagi seorang talibul ilm. Ini butuhnya kita. Karena kita adalah para thullabul ilm. Kita butuh untuk adab di dalam belajar. Kita semua, bukan hanya yang bujang. Bapak-bapak juga, kita semua adalah para thullabul ilm. Kita butuh terhadap ilmu. Baik yang berkaitan dengan akidah, maupun akhlak, maupun adab, maupun fikih. Semua hal. Tayyib. Berkaitan dengan penulis, siapakah penulis atau pengarang dari syair ini? Beliau sebagaimana di halaman berapa itu? 3 dari buku ini dicantumkan. Dicantumkan Mukhtasar Tarjamati Abi Hafs Umar ibn Mudaffar Ibn al-Wardi al-Halabi al-Imam al-Faqih al-Syafi'i. Jadi penulis nadhm, penulis puisi ini, kalau syair dalam bahasa Indonesia adalah puisi. Meskipun berbeda dalam beberapa kawaidnya. Beliau adalah Abu Hafs, kunyahnya Abu Hafs. Umar, sudah sering saya sebutkan, kalau orang namanya Umar, itu banyak darinya kunyahnya siapa? Abu Hafs. Karena meniru Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi banyak dari para salaf, mereka kalau namanya Umar, itu sering. Seringnya kunyahnya adalah Abu Hafs. Kalau Ali juga seringnya kunyahnya itu adalah Abu Hasan. Sebagai bentuk ta'asim atau mungkin kecintaan terhadap salaf, daripada bikin kunyah baru, mending yang sudah ada. Umar Ibnu Mudhaffar Ibnul Wardi, dan terkenal dengan Ibnul Wardi. Al-Wardi itu apa artinya? Bunga. Jadi cocok dengan profil beliau. Beliau dulu profilnya adalah seorang yang faqih, seorang yang dayyin, seorang yang memiliki yang agamis. Dan beliau juga seorang syair. Karakter para syuara ini biasanya mereka adalah orang-orang yang lembut. Para syuara, para tukang puisi ini memiliki karakter yang kuat. Jadi cocok dengan namanya. Namanya indah, Al-Wardi, bunga. Sesuai dan selaras dengan profil beliau sebagai bunga yang indah. Ucapan-ucapannya bagaikan bunga yang indah. Dan perlu juga antum kasih tulisan di situ, kita memulai tanggal berapa. Karena ini seminggu insya Allah cuma akan kita baca sekali, yaitu di malam Ahad. Ini tanggal berapa? 17. Malam 17. Malam 18. Ayo, malam 17, malam 18. Malam 18. Oh, kalau Agustus malam 18, ya. Malam Dhul Hijjah, Hijriyah tuh. Kita enggak pakai. Enggak. Ini malam. Dhul Hijjah. Kalau malam Agustus, ya malam 18. Karena tadi hari kemerdekaan. Tapi yang diperingati justru malah budaya penjajah. Jadi yang benar itu hari memperingati kemerdekaan atau memperingati penjajahan? Saya tanya tadi gitu sama kawan-kawan. Katanya ini hari memperingati kemerdekaan. Tapi yang disemarakkan dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung rumah adalah budaya warisan penjajah. Terus ini memperingati penjajahan atau memperingati kemerdekaan? Kok pelan? Oh, keras lagi sekarang. Jadi itu memperingati penjajahan atau memperingati kemerdekaan? Belanda dan Jepang sudah hengkang, tapi warisan mereka berupa budaya dan ideologi masih terus mengakar erat di dalam sanubari bangsa. Mulai dari pendidikan, hiburan, semuanya. Hampir seluruhnya bangsa Indonesia menganut budaya penjajah, budaya kafir barat. Dari mulai pendidikan sampai yang pendidikan Islam menganut pendidikan penjajah. Mana letak kemerdekaannya kalau gitu? Jadi penulis kitab ini adalah siapa tadi? Al-Imam Abu Hafs Umar bin Mudhaffar Ibn al-Wardi, terkenal dengan Ibn al-Wardi. Di antara sebagian biografi beliau, dulu beliau adalah di sini dikatakan naba fil hukm bihalab anisyaikhi Syamsiddin ibn Naqib. Beliau dulu adalah pengganti hakim Syekh Syamsuddin ibn Naqib. Jadi beliau dulu menjabat sebagai hakim untuk mengganti Syamsuddin ibn Naqib. Thumma azala nafsahu, kemudian beliau berhenti dari majlis qada. Wa halafa la yalil qada'a limana min ra'ah. Dan beliau bersumpah untuk tidak menjadi hakim lagi setelahnya. Sudah tidak mau lagi menjadi hakim. Karena berat, menjadi hakim itu berat tanggungannya, tugasnya, tanggung jawabnya, belum lagi nanti mukhalafah-mukhalafah. Ini padahal menjadi hakim di dalam daulah Islamiyah. Lalu bagaimana menjadi hakim di negara yang berhukum dengan hukum selain Allah? Ini lebih parah lagi. Pada salaf dahulu mereka mengatakan orang yang yalil qada, menjadi hakim, ini bagaikan orang yang berenang di laut. Berapa lama seorang akan bertahan berenang? Karena itu beliau, Al-Imam Ibn Al-Wardi, dahulu pernah menjabat sebagai hakim. Tapi setelah itu bersumpah, berhenti dan bersumpah untuk tidak kembali lagi. Inilah seorang yang peduli dengan nasibnya. Ketika mengetahui bahwasanya pekerjaannya tidak atau beresiko di dalam agamanya, maka berusaha untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan beliau bersumpah untuk tidak lagi menjadi hakim. Limana min ro'ah, karena sebuah mimpi yang beliau lihat. Wa kana mulaziman lil asghali wal istighal bit tasnifi. Beliau dulu sibuk, setelah itu sibuk menulis, membuat tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah yang berfaedah. Sya'a dzikruhu, penyebutannya sudah masyhur. Wastahara bil fadli ismuhu, beliau juga sudah masyhur namanya, sudah kondang. Lazama syaikha Taqiyyaddini wa ghairahu, beliau ternyata adalah muridnya Syekhul Islam. Al-Imam Ibnul Wardi ternyata adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena itu enggak heran. Beliau adalah seorang yang kondang, lawang gurunya saja kondangnya enggak ketulungan. Wa kana dayyinan khayran hasanal akhlaq mutawadhi'an bashushal wajhi mutathabbitan. Beliau dulu adalah seorang yang dayyin, agamis, taat beragama. Jadi biar kita tahu ilmu kita ini kita ambil dari siapa, kita mempelajari kitabnya siapa, berguru kepada siapa, kita ini harus tahu. Gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan dalam mengambil ilmu. Kalau orang zaman sekarang, lihat status di Google saja di screenshot dan dijadikan ilmu. Paham? Manusia zaman sekarang mengambil ilmu agama mereka, ini kadang lihat di statusnya kawannya atau di profilnya temannya di dalam HP itu, terus dipakai untuk beragama, diyakini. Ini lo gimana? Agama ini gak bisa direka-reka. Agama ini gak bisa di angan-angan. Iki apik to elek, iki masuk to gak. Ini gak bisa pakai angan-angan gitu, gak bisa agama ini. Paham? Jadi gak bisa kamu menilai sesuatu, ini bagus atau enggak yo? Ah ini bagus, bagus ini. Ini jelek atau enggak yo? Ah jelek. Apa timbangannya? Ya yes, perasaan, gak bisa. Jadi agama itu gak bisa seperti itu. Dimana manusia pada zaman sekarang kadang melihat ada kata-kata bagus gitu saja, langsung dicomot dan dipakai dan diyakini. Kadang disuruh belajar gak mau. Ngambil ilmu yang jelas-jelas dibacakan kitabnya ulama ini gak mau. Gak harus hadir, dengarkan lewat speaker saja kadang gak mau, gak diterima. Karena yang membacakan itu bukan orang yang ia sukai. Paham? Karena yang menyampaikan orang yang ia benci. Gak diterima ilmunya. Padahal jelas-jelas Al-Quran sunnah, kalamnya para ulama. Giliran dapat di Facebook, diyakini, diambil, dijadikan agama. Kok iso? Karena itu kita harus tahu, kita ini baca kitabnya siapa, yang kita baca ini bagaimana keadaannya, ini harus tahu. Karena fatalnya ilmu agama, sering saya sebutkan ilmu itu sangat fatal sekali. Semua itu bermula dari ilmu. Kalau ilmunya salah, perbuatannya juga salah. Karena itu gak main-main, jangan asal comot. Jangan asal copy paste. Jangan asal tempel-menempel faedah dari orang awam, dari orang sufi, dari kadang kuburi, bahkan dari orang kafir dicomot. Kemudian diyakini sebagai agama. Ini enggak benar. Karena itu harus dipelajari. Agama itu harus diketahui bil adillah, ma'rifatud dini bil adillah. Harus tahu dalil-dalilnya, harus tahu alasannya. Karena itu diangan-angan, benar-benar direnungi, tidak asal ambil, tidak asal diucapkan. Jadi supaya kita tahu kitab siapa yang kita baca, karya siapa, dan bagaimana keadaan orang yang menulis kitab tersebut. Ini biografi beliau. Beliau adalah seorang agamis. Beliau hasan al-akhlak, beliau memiliki akhlak yang mulia. Mutawadian, beliau adalah seorang yang tawadu, yang merendah diri, bukan orang yang congkak. Dan juga beliau adalah orang yang suka murah senyum. Demikian juga mutasabbitan, beliau adalah seorang yang hati-hati, tidak asal. Tasabbut, suka meng-cross-check. Jadi setiap perkara itu di-cross-check, tidak asal berita burung kemudian disebarkan. Beliau mengatakan qala lam aqdi qadiyatan illa a'dattu laha al-jawaba baina yadayillah. Beliau yang mengatakan aku tidak pernah memutuskan suatu perkara kecuali sudah aku siapkan jawabannya nanti di sisi Allah. Pernahkah kita terbesit seperti itu dalam suatu langkah yang kita tempuh wis pok siap noto durung pertanggungjawabannya di sisi Allah? Semua tindakan yang kamu ambil, semua langkah yang kamu lalui, semua pilihan dalam hidupmu, sudahkah kamu renungi? Karena manusia itu terkadang hanya terbawa oleh emosi, tidak mau. Kalau mau tidur itu biasakan merenung. Muhasabah, introspeksi diri. Yang sudah saya lakukan di hari ini benar atau salah yo? Uripku iki wis tepak atau durung? Dalan sing tak pilih, teman-teman yang aku kawani ini sudah benar atau belum? Ini harusnya wong diangen-angen. Harusnya itu direnungi seperti itu. Jalan yang saya tempuh ini benar atau tidak? Agama yang saya lakukan ini benar atau salah? Ini seharusnya dieling-eling. Direnungi. Setelah itu baru membaca doa tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Itu. Jadi beliau tidaklah pernah menyelesaikan suatu keputusan kecuali sudah disiapkan jawabannya di sisi Allah. Ini kalau enggak orang benar-benar hati-hati, enggak mungkin seperti itu. Dzakarahu Dzahabi fil Mukhtasar. Itu semua disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Mukhtasar. Faqala 'alimun dzakiyyun khayyirun mutawadhi'un. Imam Ibnu Al-Wardi kata Imam Adz-Dzahabi adalah beliau adalah seorang alim, dzaki, cerdas, cendekiawan, khayyirun, orang yang baik, mutawadhi', merendah, basirun bil fiqhi wal arabiyyah. Beliau adalah orang yang jago dalam fikih dan arabiyyah. Ilmu bahasa ini sebagaimana nanti dalam sebagian nasihatnya nanti ada nasihat untuk belajar ilmu nahwu. Ini karena kita lihat sebagian teman-teman kita salafiyin kadang mereka menyepelekan ilmu nahwu, padahal ilmu nahwu ini penting sekali. Itu tangga pertama kali untuk memahami bahasa Arab. Bagaimana seorang bahkan mungkin sudah ustadz kondang bacanya salah, ini bagaimana? Ini sangat buruk sekali. Jadi beliau adalah seorang ahli Arabiyah. Beliau ahli bahasa. Gimana gak ahli bahasa bisa bikin syair, gak pandai bahasa, gak mungkin. Karena syair itu sudah bukan ahli bahasa lagi, sudah lebih dalam lagi. Sami'al kathiro wa takhorroja bibni taimiyata wa ghairihi. Beliau adalah alumnus. Takhorroja. Beliau adalah alumnus. Ma'hadnya Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam ma'hadnya di mana? Di mana-mana. Syekhul Islam itu ma'hadnya di mana-mana. Di dalam penjara ya ma'had. Di dalam di pengasingan ya ma'had. Semuanya. Syekhul Islam itu hidupnya penuh dengan perjuangan. Sampai enggak sempat nikah. Itu Syekhul Islam Taimiyah. Bayangkan sampai enggak sempat nikah. Karena sibuk di penjara. Sibuk perang. Sibuk jihad. Dikatakan juga oleh As-Subuki bahwasanya syair-syairnya Ibnul Wardi ahla minas sukar, lebih manis daripada gula. Apalagi kalau antum sudah bisa merasakan manisnya syair, ini akan terasa sekali nanti manisnya syairnya Imam Ibnul Wardi. Karena itu nanti mungkin sebagian yang penting nanti kita suruh hafal, biar dipakai dalil. Dalil itu bukan hanya pakai Al-Quran, Sunnah. Maksudnya mengingatkan kawannya. Itu pakai syair. Ini kadang lebih mengena. Ini Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullah. Baik, cukup tentang sekilas tentang beliau. Al-Imam Abu Hafs Umar ibn Mudaffar Al-Wardi ibn Al-Wardi. Baik, mari kita lihat bagaimana isi dari nasihat beliau ini. Dan Syekh Yahya Hafizahullah juga sudah tidak diragukan lagi tentang kapabilitas beliau. Tidak perlu kita sebutkan. Hanya orang-orang yang mereka itu dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian saja yang tidak menyukai Syekh Yahya Hafizahullah. Apa dosa Syekh Yahya sehingga dibenci? Dan kita sengaja tidak menyebutkan tentang kemuliaan-kemuliaan beliau, nanti biar enggak dituduh fanatik kepada Syekh Yahya. Tidak. Buat apa kita fanatik terhadap seseorang? Syekh Yahya hafizahullah memberikan mukaddimah bahwasanya fa inna hadhihi lamiyatun lil imami Abi Hafs Umar ibn Muhammad ibn al-Wardi. Halaman berapa itu? 11. Kama taqaddamat tarjamatuhu al-hafilah bil khairi wad din wal istiqamah, sebagaimana yang terdahulu sedikit biografi al-Imam Ibn al-Wardi yang syarat dengan kebaikan dan agama dan juga istiqamah wal wara'. Wahwa min talamidhi dhalika an-Nihrir. Beliau termasuk salah satu murid dari sang kundang Syekhul Islam Taimiyah. Wa mimman takharraja alaih, termasuk murid beliau. Wa nadhama hadhihi al-lamiyata nasihatan, dan beliau Al-Imam Ibnul Wardi merangkum, nadhama itu merangkum puisi ini sebagai bentuk nasihah. Wa yalaha min nasihah, dan alangkah duhai, alangkah bagusnya nasihat ini. Wasatamurru bikum bi'nillahi azza wa jalla bima fiha min al-fawaid wan nasahi allati la yastaghni anha talibu ilmin, dan akan lewat dengan kalian dengan izin Allah sebagiannya dari fawaid dan juga nasihat-nasihat yang seorang talibul ilmu itu tidak bisa luput darinya. Wan nushu mufidun liman akhadha bihi, dan nasihat itu akan berfaedah bagi orang yang mau mengambil nasihat. Kalau orang enggak mau ngambil nasihat, ya enggak berfaedah. Betapa banyak orang yang meninggalkan nasihat. Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi kita mulai. Ya mungkin nanti paling debat sedikit. Karena waktunya sudah mepet dengan Isya. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah fi lamiyatihi. Dan nanti pelajaran ini insya Allah yang akan kita tekankan adalah masalah bahasa juga. Jadi kita suruh i'rab. Dan kita kupas tuntas tentang i'rabnya. Biar antum juga sedikit mengenal tentang syair. Karena itu sengaja juga kita baca kitab ini supaya melatih kepandaian dan keterampilan di dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah dalam syair. Qala rahimahullah, i'tazil dzikral aghani wal ghazal wa qulil fasla wa janib man hazal. Lihat ketukan-ketukan syair itu seperti ketukan-ketukan puisi, ada beberapa ketukan. Jadi seperti ini ada wazannya. Maf'ulan, fa'lan, fa'lalan. Ada beberapa wazan syair. I'tazil dzikral aghani wal ghazal wa qulil fasla wa janib man hazal. I'tazil, menjauhlah. I'tazil itu artinya menjauhlah, jauhilah. Menjauhlah dari, kalau menjauhlah dari, tapi kalau jauhilah sudah mutaaddi, jauhilah untuk menyebut aghani para wanita-wanita cantik. Wal ghazal, dan juga tentang bab seluk-beluknya asmara. Ghazal itu asmara. Apa itu asmara? Saya tak tes. Jahid, apa itu asmara? Dad, apa itu asmara, Dad? Wal ghazal, asmara. Wa qulil fasla, dan berkatalah dengan perkataan yang serius, perkataan yang benar. Wajanib man hazal, dan jauhilah orang-orang yang mereka itu guyonan, melelek, para pelawak, disuruh menjauhi. Lihat nasihatnya Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah. Beliau memulai nasihat ini dengan menyuruh untuk menjauh, menjauhi untuk tidak banyak menyebut, untuk tidak sering menyebut, untuk tidak suka menyebut wanita-wanita cantik. Mafhumnya juga yang wanita juga jangan sering menyebut pria-pria tampan, pria-pria. Jadi ini juga nasihat untuk akhwat. Jangan suka menyebut atau membahas tentang para lelaki. Dan nasihat bagi yang laki-laki, jangan banyak atau jangan suka menyebut. Jauhilah, pokoknya jauhi untuk berbicara tentang aghani. Tentang wanita-wanita cantik. Aghani itu artinya adalah ghina, yaitu nyanyian, tapi di sini dikatakan oleh Syekh ya, yang dimaksud di sini adalah wanita. Sebenarnya berkaitan. Saya dulu mengartikan ini juga nyanyian, tapi lihat nanti. Karena dalam sebagian nuskhah itu al-ghawani. Jamaknya ghaniyah. Wanita dikatakan ghaniyah sudah pernah kita sebutkan dulu waktu belajar di Ramadan. Lillahi darrul ghaniyatil muddahi. Sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Itu pernah kita sebutkan. Kenapa wanita cantik itu dikatakan ghawani, mereka ghania? Yaitu karena mereka itu sudah merasa cukup dengan kecantikan mereka, enggak perlu kosmetik ini. Karena itu dikatakan ghania. Kalau secara arti harfiahnya aghani itu jamaknya ghina, nyanyian, bisa juga. Sebagian syarah juga, sebagian syarih mengartikan ini juga sebagai nyanyian. Tapi saya ya di sini menyebutkan maknanya yang dimaksud adalah nisa. Dan perhatikan kalimat i'tazil, menjauhilah, ini bukan hanya meninggalkan. Uzlah, yang namanya uzlah itu mengasing. Mengasing itu menjauh, menepi. Kenapa lebih kuat daripada meninggalkan? Kadang orang itu meninggalkan tapi enggak menjauh. Paham? Dan itu suatu saat masih bisa terseret. Tapi kalau sudah mengasing, wis aman insyaallah. Paham? Kalau meninggalkan itu mungkin enggak melakukan. Tapi kalau i'tazil, jauhi, nang menjauh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Kenapa di situ pakai qurb, pakai mendekati? Bukan jangan kalian lakukan zina, karena zina itu juga dilarang. Seluruh hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina itu juga dilarang. Jadi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina juga dilarang, karena itu jangan dekati. Hal-hal yang bisa mendekatkan dan bisa mengantarkan kepada zina itu jangan didekati. Itu juga dilarang. Karena ayat ini, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Seluruh hal yang bisa mengantarkan kepada zina ini terlarang dengan nas ayat ini. Karena qurb, mendekat. Jadi sebab-sebabnya, kata Imam Ibnul Qayyim, syariat ini memberikan kemudahan. Kalau kita cuma dilarang zina dan sebab-sebab yang mengantarkannya dibolehkan, sapa sing kuat? Melihat boleh, memegang boleh, tapi enggak boleh zina. Sapa sing iso? Tapi karena syariat ini membantu para mukallafin untuk meninggalkan zina, maka seluruh hal yang bisa mengacu kepada zina ditutup. Melihat enggak boleh. Khulwah enggak boleh. Bercampur baur enggak boleh, ikhtilat enggak boleh. Karena semua itu menyebabkan zina. Karena itu ayat wala taqrabuz zina. Hal-hal yang bisa mengantarkan, hal-hal yang bisa menyebabkan, itu juga dilarang. Demikian juga i'tazil. Jauhilah, benar-benar menjauh. Karena itu kan untuk meninggalkan keburukan itu kadang tidak hanya cukup dengan meninggalkan, bahkan dengan menjauh. Betapa banyak dalam Al-Quran dikatakan wa'atazilukum, dan aku menjauh dari kalian, kata Nabi Ibrahim. Demikian juga Allah mengatakan falamma tazalahum ashabul kahfi, ketika mereka mengetahui di desa mereka banyak kesyirikan, banyak kemungkaran, mereka milih untuk ngasing nang alas-alas, nang gua-gua. Falamma tazalahum, karena menjauh. Karena kita di dalam meninggalkan keburukan itu tak cukup dengan meninggalkan tok, butuh menjauh dari segala sebab-sebabnya. Demikian juga di sini, menjauh untuk tidak menyebut wanita-wanita, gak membicarakan, gak membahas. Karena itu thalibul ilmi gak boleh membahas wanita. Ini pantangan sudah. Kalau kalian di dalam belajar katik seneng bakas wanita, wis, wanita ini adalah pemotong, penghalang dan juga pemaling dari belajar. Hilang wis apan kena wanita ini. Dan itu dikatakan i'tazil dzikral aghani. Menyebut. Lah ini kalau menyebut saja dilarang, terus bagaimana kalau bercampur baur? Menyebut saja ini bisa menghantarkan kepada maksiat. Karena kalau kita disebutkan, diceritai, akhirnya kita berimajinasi. Ketika dari berimajinasi kita akan ingin. Nanti insya Allah masalah ini kita baca kalamnya Syekh Yahya. Wal ghazal, saya ingin menjelaskan per katanya dulu. Apa i'rabnya wal ghazal? Atau kemana tapi? Bisa ataf kepada dzikr, bisa juga ataf kepada aghoni. Juga sudah putuskan hubungan tentang masalah asmara. Wis aja katik bahas asmara. Ghazal, kenapa asmara itu dikatakan ghazal? Ghazal itu makna aslinya adalah tenun. Menenun kapas. Ini asli penggunaan kalimat ghazal. Sebagaimana dalam surat An-Nahl, wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Janganlah seperti wanita yang merusak tenunannya. Karena itu asmara, pembahasan tentang wanita, cerita-cerita tentang wanita dan tentang romantis. Ini semua namanya ghazal karena dari tadi. Karena kelembutan tenun kapas. Dan bab ghazal itu termasuk salah satu dari bab syair yang paling banyak. Syair, puisi Arab itu ada 6 penyebabnya. Kalau enggak tentang asmara, ya tentang madih, tentang mengagungkan beberapa kemuliaan-kemuliaan. Atau kalau enggak gitu ya ritha, syair untuk berkabung. Atau ada lagi syair hija, syair yang isinya itu celaan-celaan. Jadi ghazal itu juga termasuk bab syair tentang asmara. Jadi jangan, sudah, semua itu tinggalkan untuk menyebut wanita-wanita cantik dan juga tentang asmara. Karena itu ini adalah penyakit yang sangat-sangat mematikan. Tentang wanita dan tentang asmara, ini adalah 2 penyakit yang sangat menghancurkan. Kalau ghazalnya orang zaman dahulu itu masih mending. Para syuara zaman dahulu, mereka kalau berbicara tentang asmara zaman dahulu, mereka itu karena memiliki iffah, memiliki harga diri. Mereka kalau bercinta, mereka enggak melanggar yang haram. Ini kalau syuara zaman dahulu. Sampai mereka banyak yang mati gara-gara cinta, karena mereka enggak mengutarakan cinta mereka. Tapi ghazal zaman sekarang, ghazalnya para mutaakhirin isinya semua adalah fawahish. Isinya semuanya adalah hal-hal mesum, hal-hal yang membangkitkan syahwat. Jadi bahaya sekali untuk disebut, bahaya sekali hal ini berada di tengah-tengah para thullabul ilm. Kita baca syarahnya Syekh Yahya. Qala wal maqsudu bil aghani huna an-nisa. Yang dimaksud dengan aghani di sini adalah an-nisa. Sebenarnya nyanyian juga perlu dijauhi. Kenapa? Nyanyian secara zatnya itu tidak mengapa. Yang dilarang secara zatnya itu musik. Kalau nyanyian, nyanyiannya isinya bagus. Zaman dahulu orang itu kalau ghina, itu ghinanya bagus-bagus. Seperti ghinanya Bu'ad, ini tentang peperangan. Tapi kalau nyanyian kayak zaman sekarang isinya cuma cinta saja, isinya cuma syahwat, isinya cuma nafsu, itu enggak boleh. Karena itu kalau dalam hadis dibolehkan ada nyanyian mungkin pas hari raya, ini bukan nyanyian-nyanyian seperti sekarang. Tapi isinya nyanyian-nyanyian perang, nyanyian-nyanyian yang berkisah tentang keberanian dan kehormatan, bukan isinya tentang percintaan dan juga hawa nafsu, bukan. Dan semua itu berkaitan, tentang nisa juga berkaitan. Karena nyanyian rata-rata yang dibahas juga tentang wanita. Yuqalu al-ghaniyat wal ghawani jam'u ghaniyah. Ghawani itu adalah jamaknya ghaniyah. Wanita, wanita yang kaya. Kenapa orang cantik, wanita cantik itu dikatakan wanita kaya? Karena tadi tidak perlu kepada kosmetik. Wa mimma yu'ayyidu dhalika ahadu syawahid ibn Aqil fi syarhi Alfiyat ibn Malik. Syekh yang mendatangkan syawahid bahwasanya aghani di sini maknanya adalah ghaniyat, adalah wanita. Da'ani, bukan da'ani, bukan, tapi da'ani di situ. Da'anil ghawani ammahunna wakhiltuni. Bacanya wakhiltuni. Piye kok iso wakhiltuni ku? Lismun la ud'a bihi wa huwa awwalu. Mereka para wanita-wanita cantik itu memanggilku paman. Padahal wakhiltuni, padahal perasaanku, aku itu dijengen, kok diceluk paman? Gitu loh maksudnya. Wakhiltuni, dan aku mengira diriku ini memiliki nama. La ud'a bihi, kok aku enggak dipanggil dengannya? Wa huwa awwalu, padahal itu adalah namaku yang pertama kali. Syahidnya adalah al-ghawani di sini, maknanya adalah wanita. Dan ini dalam Ibnu Aqil dipakai dalam syawahid apa? Dalam bab khala. Maknanya adalah dalam bab donna wa akhwatuha. Ini. Jadi kalau antum nanti belajar nahwu, kalau sampai tinggi, itu harus, kalau ditanya ini syahidnya mana, itu harus tahu. Oh ini bab ini. Faham? Kalau belajar nahwu nanti sampai tinggi, itu kalau dibawakan syair, terus ditanya ini mana syahidnya, syahid di situ maksudnya yang dipakai oleh pemilik kitab sebagai bukti ucapan mereka, mana syahidnya? Kalau di sini harus dijawab wakil tuni, ini syahidnya, gitu. Jadi ini adalah syawahid dalam bab Donna wa akhwatuha dalam syarah Ibnu Aqil. Qala wa min syawahid Ibnu Aqil aidha, kata Syekh Yahya juga di antara syawahid Ibnu Aqil juga. Tapi saya enggak ketemu tadi, tak cari-cari di mana ini dalam bab apa enggak ketemu. Siapa kawan yang ingat? Kutibal qatlu wal qitalu alaina wa alal ghaniyati jarrud dhuyuli. Syair ini sering dipakai. Kutibal qatlu wal qitalu alaina. Telah diwajibkan, telah ditakdirkan, telah dikodratkan pembunuhan dan peperangan itu untuk kita para lelaki. Wa alal ghaniyati, adapun para wanita-wanita, itu tugas mereka itu jarrud dhuyuli, hanya bermain-main dengan barang-barang yang empuk. Bermain-main rambut, bermain-main dengan baju, nyetrika, itu. Wis aja nyekel-nyekel bangsa pedang, itu wis gak tugasmu. Bangsa atos, bangsa tombak, besi itu sudah gak tugasmu. Ini maksudnya. Kutibal qatlu wal qitalu alaina, ini sering dipakai oleh orang yang sedang menyombongkan dirinya. Perang iki jarno iki tugasku. Kowe kudu wis kono, dolanan wedak wae. Ngono lho maksude. Paham? Paham Mas Tahir? Kutibal qatlu wal qitalu alaina wa alal ghaniyati jarrud dhuyuli. Biar sing wedok-wedok, ini maksudnya mengejek para lelaki yang enggak berani. Wis jarno wae, cah wedok-wedok iku tek dolanan wedak. Waktunya sudah nabrak. Sementara kita sedang berada di tengah. Apa mundur kadoan, apa maju wis gak ana waktu. Terus piye terusan? Syahidnya di sini bahwasanya Imam Ibnu Al-Wardi memulai nasihat beliau adalah dengan menyuruh untuk menjauhi pembicaraan pembahasan tentang wanita dan tentang asmara, karena masalah ini adalah masalah yang sangat fatal. Wanita itu fitnahnya adalah fitnah terbesar itu tentang wanita. Fitnah terbesar itu tentang wanita. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis-hadis ini. Karena itu beliau sebelum memberikan nasihat ini belum dikasih nasihat. Pertama kosongkan dulu, siapkan dulu hatimu, bersihkan dulu hatimu. Karena masalah-masalah seperti ini mengkotori hati, merusak hati. Fitnah wanita. Demikian juga pembahasan dan pembicaraan tentang asmara. Ini sangat menghancurkan. Di sana betapa banyak kuburan-kuburan para pemuja asmara yang mereka terbunuh oleh cinta mereka. Terkatung-katung hidup mereka, dunia enggak dapat, akhirat juga enggak kena. Insyaallah tentang pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang jelas syair-syair Al-Imam Ibnu Wardi ini sangat lembut dan sangat indah. Semoga kita bisa mengambil faedah darinya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.